ada di sana. Di setiap langkahku dan mimpiku, kau ada di sana. Mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama, berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Oh Tuhan tolong jaga dirinya di sana, aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya. Tuhan tolong jaga dirinya di sana, aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya. Indah pada waktunya. Kaulah hasratku dan cintaku, kaulah segalanya. Izinkan diriku bersamamu karena sesungguhnya ku rindukan dekatanmu. Ku janjikan setia, berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta.